Aduh mama, iya ada gadis baju merah bikin saya terpanggil. Iya dia senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita mau masuk tengah. Senyum manis kecil tipi bikin hati tertarik. Ladies and gentlemen, please welcome manis, adalahmu on the Bye.